bisnis. Ketika kami diminta untuk melakukan strategic thinking tentang marketing yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentang sebuah produk atau jasa layanannya, maka pertanyaan pertama yang ada di dalam benak kami adalah, what is so memorable about you or your product? Apa yang membuat kamu itu diingat orang sih? Apa yang membuat kamu itu sampai orang itu tahu tentang kamu? What is the dramatic difference between you and your competition? Apa yang sangat berbeda, yang relevan tentunya, tentang layanan dan produk Anda bila dikompar dengan pesaing-pesaing Anda? Hal ini menjadi kunci kita untuk memperbesar hal itu, untuk memagnify, mengalilipatkan hal itu, sehingga kita bisa memasukkan hal itu ke benak konsumen. Ya. Saya pernah melakukan research kecil-kecilan tentang Tanah di Santoso Seminar atau Tanah di Santoso melakukan bisnis wisdom dan lain-lain. Saya selalu tanya orang, apa yang membuat kalian ingat saya? Ada yang bilang, Pak, Bapak itu suka bikin cerita yang menarik-menarik, cerita yang melekat dan simple dan bisa dimengerti. Pak, Bapak itu fun, lucu. Pak, Bapak itu punya knowledge. Pak, Bapak itu mengerti tentang keadaan di lapangan. Pak, saya itu suka karena Bapak itu memberi semangat kepada saya. Dalam hal yang singkat, saya mencoba melakukan analisa. Dan ada tiga hal yang menurut saya penting tentang hal yang berbeda antara seorang Tanah di Santoso dengan seminar ataupun bisnis wisdomnya dengan pembicara yang lain. Yang pertama, mungkin saya punya MBA karena saya melakukan knowledge base. Saya secara akademis mengerti hal itu. Banyak orang yang mengerti ini juga. Tapi saya punya dua hal yang lain. Yang kedua adalah saya punya pengalaman jalanan selama 21 tahun untuk berbisnis dengan segala kegagalan dan kesuksesannya. Dan hal yang tiga, saya mampu melakukan komunikasi yang menarik. Jadi ada tiga kunci bersamaan yang jarang dimiliki oleh orang lain secara paralel. Yang pertama adalah knowledge base, yang kedua adalah pengalaman jalanan, dan yang ketiga adalah komunikasi yang menarik. Sering pembicara lain punya dua dari tiga ini, ya. Tetapi saya memiliki ketiganya, dan saya bisa connect dengan orang. Ini adalah rahasia keempat. Dan inilah yang membuat sebuah seminar Tanah di Santoso atau sebuah bisnis wisdom menjadi dapat Anda nikmati. Saya mengerti hal ini, dan saya ingin memagnify hal ini, membuat ini menjadi lebih kuat lagi dalam setiap komunikasi saya ketika saya menjual seminar saya kepada perusahaan yang akan memakai saya. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah di Santoso dengan bisnis wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah di Santoso. Sukses selalu untuk Anda.